Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa kala allahu ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa nukatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Ikhwan fi din wa khatif Allah rahimani wa rahimakumullah jami'. Mimbab dalam upaya mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan juga apa yang menjadi tojihat, arahan-arahan para ulama, sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, seperti apa yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam salah satu karya tulis beliau tentang akidah, yaitu Thalathatul Usul, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum seorang insan berbicara ataupun beramal. Barakallahu fikum. Ana ingin ikut andil bersama asatidah yang ada untuk mengingatkan setiap kaum muslimin sebelum masuk pada bulan Ramadan dengan ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan yang sebenarnya telah dipahami, telah dimiliki pengetahuannya oleh setiap muslim. Namun sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Cobalah, berilah peringatan, ingatkanlah. Karena hal tersebut betul-betul bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Kita coba mencoba memurajaah, mengulangi-ulangi, mengingat-ingat kembali pengetahuan kita tentang bulan Ramadan. Satu Ramadan adalah sebuah waktu yang diketahui dengan ra'yatul hilal, melihat hilal. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ra'aytumuhu fasumu." Bila kalian melihat, telah melihatnya, maka berpuasalah. Dan bila kalian telah melihat ataupun melihatnya, maka apa? Berlebaranlah. Fa aftiru. Fa in ghumiya 'alaikum, bila tertutupi pada kalian, tidak nampak pada kalian, faqdiru lahu, maka kira-kirakanlah. Di dalam riwayat yang lain, kenapkanlah Syaban menjadi 30 hari. Artinya barakallahu fikum, bahwa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan masuk atau belum masuk bulan Ramadan itu dengan melihat hilal, ru'yatul hilal. Dan alhamdulillah di negeri kita selalu diupayakan untuk melakukan hal tersebut, secara khusus momen-momen seperti ini. Secara khusus momen-momen seperti ini, bulan Ramadan, bulan Syawal ataupun bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Ketika hendak barakallahu fikum masuk Dzulhijjah, di bulan Dzulqa'dah dilihat. Nah, di sini barakallahu fikum, kita sebagai kaum muslimin yang tinggal di negeri Islam yang diupayakan di situ ru'yatul hilal untuk penetapan bulan Ramadan, maka kita menggunakan upaya tersebut. Dari sini barakallahu fikum, kita mengambil sebuah hukum bahwa apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah kita, dari pemerintah, dari barakallahu fikum, keputusan tentang ru'yatul hilal ataupun keputusan tentang satu Ramadan dengan upaya yang pertama ru'yatul hilal, yang kedua musyawarah, yang kedua dengan apa Musa? Musyawarah, maka hasil keputusan tersebut sangat-sangat layak dan berhak untuk diamalkan. Pemerintah memutuskan besok belum satu Ramadan dikarenakan hilal tidak kelihatan, terjadi mendung di semua titik, di semua tempat yang diupayakan untuk melihat hilal. Maka bila pemerintah memutuskan seperti itu, mereka telah beramal dengan apa yang disabdakan oleh siapa? Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Sehingga kita barakallahu fikum tidak perlu susah-susah. Tidak perlu susah-susah menghisabnya. Atau barakallahu fikum kita mengikuti negeri yang jauh di sana. Kita bisa menggunakan apa yang barakallahu fikum pemerintah kita upayakan. Sehingga cukup bagi kita barakallahu fikum menunggu keputusan dari pemerintah setelah mereka berupaya dengan dua hal tadi. Yang pertama ru'yatul hilal, yang kedua musyawarah di kalangan mereka. Barakallahu fikum. Bila mana sudah diputuskan satu Ramadan, biasa keputusan tersebut muncul sebelum Isya ataupun terkadang apa? Ba'dal Isya, ba'dal Maghrib ataupun ba'dal Isya. Bila keputusan itu sudah ada, maka barakallahu fikum yang harus kita lakukan adalah kita memiliki niatan. Kita berniat. Diputuskan besok satu Ramadan. Maka ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah alaihi wasallam, "Man lam yubayyit as-siyama min al-lail fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat sejak malam untuk berpuasa, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Jadi barakallahu fikum, dia harus betul-betul sudah berniat untuk berpuasa. Hadis ini datang dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu taala anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyit asyama qabla al-fajr fala siyama lahu." Dijelaskan oleh jumhur ulama terkait dengan niatan tadi. Ataupun qabla dzalik, sebelumnya barakallahu fikum, bahwa wajib bagi seorang muslim yang hendak berpuasa, wajib berpuasa Ramadan untuk berniat sebelum fajar. Mendengar besok satu Ramadan sudah terbetik dalam hati kita untuk berpuasa. Kita sudah berniat besok akan berpuasa. Barakallahu fikum. Namun apakah niatan tadi cukup? Maksudnya barakallahu fikum, bisa kita niatkan satu bulan penuh ataukah setiap malam kita harus berniat? Dhahab al-jumhur wa fihim al-imam Ahmad fil masyhur anhu wa Syafi'i wa Abu Hanifah wa riwayat an Ishaq ila wujubin niyah li kulli yawmin ala hiddah. Mayoritas para ulama di antara mayoritas ini adalah al-imam Ahmad, al-imam Syafi'i, al-imam Abu Hanifah dan yang lainnya dari mereka mengatakan bahwa wajib setiap malam untuk berniat. Likulli yawmin 'ala hiddah. Barakallahu fikum. Wa dhahab al-Imam Malik, adapun al-Imam Malik rahimahullah taala mengatakan bahwa seorang insan dia diperbolehkan barakallahu fikum untuk berniat satu untuk satu bulan. Awal kali dia niat, besok saya mau puasa satu bulan penuh, maka cukup bagi dia niatan tadi. Artinya kalau seandainya pada hari kedua, hari ketiga, hari keempat ada kelupaan, dia belum berniat, belum keinginan untuk berpuasa, sudah barakallahu fikum terwakili dengan apa? Pertama kali itu saja. Ini barakallahu fikum diriwayatkan dari Al-Imam Malik, dan ini juga satu riwayat yang disandarkan kepada Al-Imam Ahmad. Katanya Al-Imam Ahmad juga mengatakan pendapat ini. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga menyatakan hal tersebut. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga menyatakan hal tersebut. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga merujukkan hal tadi. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga merujukkan hal tersebut. Dalil yang dijadikan sebagai dasar apa yang mereka berpendapat dengannya adalah hadis yang umum, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya yang namanya setiap amal itu pasti dibangun di atas niatan. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Jadi kalau dari pendapat yang pertama, orang tidur ba'dal isya. Dia tidur pada isya, pinginnya sholat terawih malam. Jadi dia habis isya langsung tidur. Barakallahu fikum. Qadarullah bangunnya azan subuh. Dia belum berniat sama sekali untuk berpuasa, belum terbayang. Barakallahu fikum. Nah, orang yang seperti ini, bila dia belum terbetik sama sekali niatan puasa besok, maka secara pendapat jumhur ulama tidak ada puasa bagi dirinya. Tidak sah puasanya. Namun apa yang dijelaskan dari pendapat yang kedua, barakallahu fikum, maka apa? Sudah tercukupi dengan niatan yang pertama tadi, yaitu di awal bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ketika kita masuk bulan Ramadan, kita sudah memiliki keinginan, tujuan, niatan untuk berpuasa satu bulan penuh. Supaya apa? Bila suatu hari kita barakallahu fikum mengalami kondisi yang tadi, maka apa? Yang seperti tadi sudah terwakili dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Berniat sudah untuk berpuasa. Karena sudah masuk bulan Ramadan, maka dia dianjurkan, disunahkan untuk apa? Salat tarawih. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qama menunaikan salat malam di bulan Ramadan karena iman dia serta rasa harap dia untuk mendapatkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Artinya barakallahu fikum, dianjurkan untuk sholat apa? Tarawih. Dan praktek penunaiannya secara berjamaah bersama kaum muslimin. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi assalatu wassalam, man qama ma'al imam hatta yansharifa kutiba lahu qiyamu lailah. Siapa yang menunaikan sholat malam bersama imam sampai selesai. Man qama ma'al imam, siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, dicatat bagi dia pahala salat satu malam penuh. Ditunaikan secara berjamaah bersama kaum muslimin. Dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa qaunuhu awwalul lail, dan waktu dari salat tarawih itu adalah awwalul lail, di awal malam. Li'ana an-nas kanu yaqumuna 'ala ahdi Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dikarenakan manusia dahulu di zaman sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu menunaikannya fi awwalil lail, di awal malam. Jadi barakallahu fikum, kita sudah berniat untuk salat, sudah berniat untuk berpuasa, kemudian apa? Kita pergi ke masjid salat isya. Setelah itu barakallahu fikum, kita sholat tarawih berjamaah bersama kaum muslimin fi awwalil lail, di awal malam. Ini yang menjadi tauzihat, arahan-arahan para ulama. Barakallahu fikum. Dan menunaikannya sampai selesai bersama imam. Sampai selesai bersama imam. Adapun jumlah rakaatnya 11 atau 13 atau 23, itu semua sebagaimana dijelaskan oleh jumhur ulama adalah sunnatun wattiba'un. Sebuah ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebuah perkara yang sangat bisa untuk diikuti. Jumhur ulama menjelaskan tidak ada satupun dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan pembatasan jumlah rakaat salat tarawih. Tidak disebutkan pembatasnya sekian. Bahkan barakallahu fikum, kalau kita berbicara tentang apa jumlah rakaat 23, kata para ulama bahwa jumlah rakaat ini wahadzal ijma, ini bagaikan kesepakatan para sahabat. Mengapa demikian? Dikarenakan di zaman sahabat Umar masih banyak para sahabat yang mereka tinggal di kota Madinah salat bersama imam yang ditunjuk oleh sahabat Umar bin Khattab, yaitu Ubay bin Ka'ab, 23 rakaat tanpa ada pengingkaran satupun. Jadi seakan-akan apa? Semua sepakat. Kalau enggak sepakat enggak mungkin akan apa? Menunaikan. 23 rakaat mereka tetap salat bersama Ubay bin Ka'ab sebagai imam yang ditunjuk oleh sahabat Umar bin Khattab. Bahkan setelah meninggalnya sahabat Umar, sahabat Utsman menjadi khalifah, jumlah rakaat dalam salat tarawih pun juga sama. Setelah digantikan oleh sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, setelah sahabat Utsman meninggal, jumlah rakaat dalam salat tarawih pun juga sama. Oleh karena itu para ulama mengatakan wa hadzal ijma', ini bagaikan sebuah kesepakatan para sahabat. Namun ternyata sebenarnya barakallahu fikum diriwayatkan dari mereka sahabat-sahabat yang lain dengan jumlah-jumlah rakaat yang berbeda. Sahabat Ibnu Umar mengatakan 11 atau 13. Barakallahu fikum. Ibnu Aisyah mengatakan 11. Ibunda Aisyah mengatakan apa sah? 11. Anas bin Malik barakallahu fikum mengatakan 8 jumlahnya. Dan yang lainnya dari para sahabat, kita dapati perbedaan-perbedaan nukilan kutipan dari mereka. Kita jalankan sholat terawih tersebut. Bila sholat terawihnya barakallahu fikum di pertengahan malam, disunahkan untuk menunaikannya dimulai dengan iftitah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili liyusalliya iftataha salatahu bi raka'ataini khafifatain. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana beliau bangun dari tidur untuk menunaikan salat malam, beliau membuka salat malamnya dengan dua rakaat yang ringan. Barakallahu fikum. Salat dua rakaat iftitah, kemudian lanjutkan salat Tarawih, witir, barakallahu fikum. Namun bila mana kita sholatnya di awal malam, maka barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab, al-ilmu indallah, tidak mengawali dengan sholat iftitah. Karena disebutkan idza qoba minal lail, bila mana beliau bangun dari tidur. Sehingga jumlahnya tetap 11 rakaat. Tapi barakallahu fikum, selesai sudah kita sholat tarawih di awal malam dengan pembahasan sholat tarawih yang sangat panjang. Anggaplah kita selesai sholat tarawih. Kita tidur atau baca Quran. Biasanya kita lakukan awal Ramadan itu apa? Setelah sholat tarawih, anggaplah baca Quran ya, dengan berbagai macam rutinitas kegiatan ibadah, kemudian kita tidur. Kita bangun untuk sahur. Diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian wahai kaum muslimin, dikarenakan dalam sahur itu ada keberkahan. Banyak sekali berkah yang ada di dalam sahur barakallahu fikum. Di antara yang paling istimewa, di dalam sahur adalah kita bisa mengambil satu sifat dari sifat-sifatnya orang yang beriman. Katalah subhanahu wa ta'ala, alladzina yakuluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana waqina adzabannar. Orang-orang yang mengatakan ya Allah Rabb kami, rabbana innana amanna, ya Allah wahai Rabb kami, kami adalah orang-orang yang beriman kepadamu. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ampunilah dosa-dosa kami dan jagalah kami dari neraka jahanam. Siapa mereka barakallahu fikum? Mereka itu adalah as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil-ashar. Orang yang sabar, sabirin was-sadiqin, orang yang jujur. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin, qanit orang-orang istiqomah. Munfikin, orang-orang yang mau bersedekah. Yang kelima dari sifat orang-orang yang beriman, kata Allah adalah wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Barakallahu fikum. Sabar, walhamdulillah kita upayakan. Bersabar. Menjadi sosok yang jujur kita pun upayakan. Berusaha untuk istiqomah. Berusaha untuk bersedekah. Empat sifat ini barakallahu fikum bisa kita upayakan di luar bulan Ramadan dan di dalam bulan Ramadan. Tetapi yang kelima belum tentu kita bisa lakukan di mana? Di luar bulan Ramadan. Nah, di saat malam bulan Ramadan ataupun di barakallahu di waktu bulan Ramadan, kita dimudahkan oleh Allah untuk bangun. Dimudahkan untuk Allah untuk bangun. Kemudian barakallahu fikum apa? Beristighfar sambil menunggu makanan dihidangkan oleh keluarga, sambil barakallahu fikum membangunkan apa keluarga, kita beristighfar wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur luar biasa. Ini salah satu barokah yang ada dalam sahur. Kita bisa beristighfar, mendapatkan satu sifat yang disebutkan oleh Allah dari sifat-sifat orang yang beriman, yang mendapatkan ampunan, yang dijaga oleh Allah dari neraka jahanam. Jadi luar biasa barakallahu fikum. Baik. Kemudian setelah kita berupaya untuk beristighfar di waktu sahur, kita pun makan sahur. Ataupun barakallahu fikum sambil makan sahur sambil juga apa? Beristighfar. Beristighfar di waktu sahur adalah salah satu keutamaan yang luar biasa, amal yang luar biasa. Kemudian makan sahur juga salah satu yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu wasallam. Barakallahu fikum, yang disunahkan adalah untuk mengakhirkan sahur. Wa qabla dzalik, sebelumnya perintah bersahur itu hukumnya mustahab, bukan wajib. Tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau mengutip ucapannya Al-Imam Ibnu Munzir dalam kitabnya Al-Isyraf. Kata Imam Al-Munzir rahimahullah taala, ajma'atil ummah ala anna sahura mandubun ilaihi mustahabun la isma ala man tarakahu. Kata Imam Al-Munzir rahimahullah taala yang dikutip oleh Al-Imam Nawawi, umat telah sepakat bahwa yang namanya sahur itu adalah perkara yang disenangi. Hukumnya sunnah, tidak berdosa bagi orang yang meninggalkannya. Jadi orang puasa enggak sahur enggak dosa. Karena apa? Mandub mustahab, disenangi dan disunahkan. Namun barakallahu fikum, yang disunahkan itu adalah akhir. Prakteknya adalah apa? Diakhirkan, mendekati waktu subuh. Syai'un ma'lum di sisi kita, sangat ma'lum di sisi kita. Barakallahu fikum. Sebagaimana kisah yang datang dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau suatu hari tasahhan nama Rasulullah alaihi salatu wasallam tsumma qumna ila shalah. Kami dulu pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sahur kami langsung sholat. Qultu, kami katakan, kam kana bainal adzan was sahur? Kira-kira berapa lama jarak antara azan dan sahur? Apa kata sahabat Zaid bin Thabit? Qadra 50 ayah. Ya, kurang lebih lamanya selama orang membaca 50 ayat. Kurang lebih demikian. Jadi betul-betul apa? Diakhirkan. Diakhirkan. Sampai waktu fajar. Sampai terbit fajar sih. Siddiq barakallahu fikum. Nah, di sini hal yang harus kita pahami, sampai terbit fajar siddiq, bukan sampai azan. Paham? bukan sampai azan. Jadi waktu akhir sahur itu terbitnya fajar. Barakallahu fikum, sebagian orang malas untuk melihat terbitnya fajar. Kemudian mereka bersandar dengan jam. Siapa yang bersandar dengan jam? Para muadzin. Para muadzin. Orang-orang yang akan memberitahu sudah masuk waktu subuh, mereka tidak melihat langit, tetapi mereka melihat apa? Jam. Mereka melihat jam. Setelah jam menunjukkan fajar sidik, baru mereka apa? Azan. Artinya apa barakallahu fikum? Artinya kita sebagai kaum muslimin patokannya juga sama seperti muadzin. Melihat apa? Melihat jam. Artinya kalau kita sudah melihat jam-jam sudah masuk, jam menunjukkan sudah masuk waktu subuh, namun muadzin belum azan, kita berhenti. Kita berhenti. Bukan kita menunggu azan, ini enggak azan-azan berarti apa? Belum. Padahal kita sudah tahu jam sudah kita cocokkan sesuai dengan apa? Jam nasional barakallahu fikum. Sudah kita cocokkan dengan jam yang digunakan sebagai apa? Wah, penentu. Sudah pas. Azan subuh misal barakallahu fikum jam 4.30 menit. Sudah menunjukkan jam 4.30 menit, belum azan kita berhenti. Kenapa? Karena sudah masuk waktu. Karena sudah masuk waktu. Muadzin pun patokannya apa? Jam. Jangan barakallahu fikum kita memanjangkan fajar sidik, kemudian dijamkan, kemudian muadzin melihat jam. Kita patokannya enak aja, pokoknya mendengar apa? Muadzin. Padahal kita juga bisa melihat apa? Kita juga bisa melihat jam. Azan itu salah satu tanda dari masuknya waktu sholat. Cuman barakallahu fikum, azan itu terkadang pas, terkadang enggak pas. Kalau yang jadikan patokan pertama, insya Allah pas. Lihat fajar sidik, pas. Sulit barakallahu fikum, dijamkan sebagaimana jadwal-jadwal yang ada misal. Sebagaimana jadwal-jadwal yang ada. Sama-sama kita melihat jam. Barakallahu fikum. Di sini ada satu hal yang dibahas oleh para ulama. Kalau seandainya kita tahu ini sudah masuk fajar sidik, maka kita harus berhenti dari makan, dari sahur. Yang kedua barakallahu fikum, kalau kita ragu sudah masuk fajar sidik atau belum, maka masih boleh makan. Di sini barakallahu fikum, azan waktu fajar sidik ataupun waktu subuh ditujukan jam 4.30 menit. Muadzin azan jam 4.25 menit. Mungkin enggak terjadi. Mungkin kenapa? Karena jamnya berbeda. Di sana jam sudah menunjukkan apa? 30 menit, di sini masih menunjukkan 25 menit. Sangat mungkin barakallahu fikum. Sangat sangat mungkin. Nah, kalau kita patokannya azan barakallahu fikum, kita apa? Seperti itu tadi kondisinya. Kalau jam insya Allah tepat, selama jamnya itu bagus tepat. Tapi kalau muadzin pas semangat, bisa jadi apa? Dicepetkan. Jam 4.27 menit bisa sudah azan. Padahal masih berapa? 3 menit. Barakallahu fikum. Pas lagi malas, jam 4.33 menit. Padahal sudah lewat berapa? 3 menit. Ya manusia kan. Salah satu contohnya barakallahu fikum, kalau kita buka bersama misal di masjid, sudah masuk azan, nanti muadzinnya makan dulu, entah kurma, gorengan, minum. Ketika sudah apa namanya bisa tarik nafas, baru dia bangun apa? Hidupin mix. Baru azan dia. Padahal semestinya apa? Minum terus azan. Dia ditunggu sama kaum muslimin. Jangan mengenyangkan diri dulu kaum muslimin yang banyak itu apa? Nunggu. Seperti itu kondisinya kan muadzin. Artinya barakallahu fikum, terkadang tepat, terkadang apa? Molor, terkadang lebih cepat. Patokannya tadi barakallahu fikum, sebelum masuk puasa kita kondisikan jam rumah kita barakallahu fikum, fungsinya adalah tadi sebagai tanda alamat sudah masuk atau belum masuk waktu. Barakallahu fikum, sekarang kondisi kita adalah berpatokan dengan azan. Azan mana yang harus kita jadikan sebagai patokan? azan masjid salafiyin atau azan masjid pondok atau azannya kaum muslimin secara umum? Nah, kalau yang hidup dekat pondok, oh pondok belum azan, makan aja terus. Barakallahu fikum. Kenapa? Belum selesai waktu sahur. Patokannya azan pondok kita tidak, barakallahu fikum. Patokannya adalah waktu. Patokannya adalah apa? Waktu, bukan azan. Azan salah satu sebagai tanda masuknya waktu sholat. Pernah kan Rasulullah SAW berbuka puasa pada kondisi enggak ada azan? Masih apa? Terang, benderang. Masih terang, masih kelihatan apa? Terang, tapi matahari sudah apa? Tenggelam. Sebagaimana kita kalau di musim kemarau yang barakallahu fikum betul-betul cerah tanpa berawan, suasana langit manalait barakallahu fikum kan cerah. Sudah apa barakallahu fikum? Masih terang tetapi apa? Sebenarnya sudah masuk, matahari sudah tenggelam. Ya kalau kita di pantai barakallahu fikum, matahari sudah tenggelam kan masih kelihatan apa? Terang. Tetapi kalau kita pulang ke desa ternyata apa? Di desa sudah begitu gelap. Seperti barakallahu fikum. Belum azan beliau sudah berbuka. Karena apa? Tandanya adalah waktu. Tandanya adalah apa? Waktu. Kemudian kalau sudah masuk waktu, para muadzin mengumandangkan azan. Barakallahu fikum. Kalau seandainya azan sudah dikumandangkan tapi kita ragu, ini sudah masuk waktu atau belum? Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa boleh bagi dia untuk tetap memakan makanan sahur tersebut sampai pada kalimat azan la ilaha illallah. Ragu, ini kok jamku belum, tapi kok sudah pada azan, gimana nih barakallahu fikum? Ragu misal barakallahu fikum. Tapi yakin jam ini sudah di apa? Disamakan, sudah dicocokkan. Maka barakallahu fikum, di saat kondisi seperti ini boleh bagi dia untuk melanjutkan makan sampai pada kalimat la ilaha illallah. Kalimat terakhir dari azan barakallahu fikum. Hal yajuzul alaqul washrub madama syakan fi tulu'il fajri? Apakah barakallahu fikum tetap diperbolehkan makan dan minum ketika dia ragu sudah terbit fajar, sudah muncul fajar sidik ataukah belum? Barakallahu fikum, dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah barakallahu fikum, wasyaf fi tulu'il fajri yajuzu lahu al-aql wa syurb wal jima' bil ittifaq. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Majmu' Fatawa bahwa orang yang ragu sudah terbit fajar ataukah belum, maka tetap diperbolehkan bagi dia untuk makan dan minum dan menjimai istrinya, wa hadza bil ittifaq, dan ini adalah sesuatu yang dibangun di atas kesepakatan para ulama. Barakallahu fikum. Idza samarra fil akli washrub athna al adzan. Bila mana barakallahu fikum seorang yang sahur dia terus makan dan minum di pertengahan azan. Dijelaskan di sini barakallahu fikum. Idza kana al muadzin la yu'adzin ila ba'da tayakkuni tulu'il fajri, fa inal wajib al imsak li qawli nabi alaihi salatu wasalam fa kulu washrabu hatta yu'adzin ibnu ummi maktum. Bila mana sang muadzin itu dia tidak adzan kecuali setelah sangat yakin terbitnya fajar sidik. Artinya muadzinnya betul-betul apa? Amanah, tepat waktu. Maka yang wajib bagi orang yang sahur itu menahan diri langsung berhenti. Sudah adzan. Liqali Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqulu washrabu hatta yu'adzin ibnu ummi maktum. Ini dibangun di atas sabda Nabi alaihi salatu wasallam, makan dan minumlah sampai azannya ibnu ummi maktum. Di sini barakallahu fikum. Wa in kana la yatayaqqanu tulu'al fajri, namun bila mana tidak yakin terbitnya fajar. Artinya barakallahu fikum, orang yang mendengarkan itu enggak yakin kalau muadzin itu azannya benar-benar pas tepat waktu. Bukan karena apa? Bukan karena enggak sahur, bukan karena mau sahur lah, kayak muadzinnya belum, muadzinnya apa? Terlalu cepat ini. Kondisinya sedang memegang apa? Piring, ada makanan, dia terlambat bangun. Kemudian menuduh muadzin tidak tepat waktu karena dia mau sahur. Tidak, barakallahu fiik, bukan itu. Tetapi memang kondisinya apa? Orang ini kemungkinan besar azannya itu memang tidak tepat waktu. Jam menunjukkan belum masuk tapi dia sudah azan. Ada kemungkinan, ada keraguan apakah jamnya yang salah atau muadzinnya yang salah. La yatayaqqan tulu'ul fajri, enggak yakin. Fajar sidik itu sudah muncul. Fa yajuzu lahu ayakula hatta yabrughal muadzin. Maka boleh bagi dia untuk tetap makan sampai selesainya muadzin. Berarti sampai kalimat la ilaha illallah. Sampai kalimat la ilaha illallah. Madama lam yatayakam li'anal asla baqa'ulil. Dikarenakan hukum asalnya masih apa? Malam. Belum terbit fajar. Barakallahu fikum. Ini kondisi ketika kita sahur. Sudah pada adzan. Ini benar enggak sebenarnya sih ya? Tapi memang keraguan itu muncul karena apa? Sudah di jamnya sudah dicocokin. Jamnya baru. Baterainya baru. Barakallahu fikum. Ternyata tiba-tiba apa? Adzan. Ada keraguan ini sudah masuk subuh atau belum sebenarnya. Maka barakallahu fikum. Kuncinya adalah seperti apa yang dijelaskan tadi. Hadza qaulu jamhairil ulama. Ini adalah pendapatnya jumhur ulama al-mutaqaddimin. Wa bihadza afta samahatu syekh. Dan ini adalah fatwanya Syekh bin Baz wa Syekh bin Thaimin wa Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumullah taala. Barakallahu fikum. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah qad afta dzalik. Syekhul Islam juga telah berfatwa dengan fatwa tadi. Kalau muadznya yakin pas adanya, berhenti makan. Berhenti makan. Tetapi kalau muadznya diragukan amanahnya, ketepatan waktunya, maka silahkan makan sampai muadzin itu apa? Selesai. Sampai muadzin tersebut selesai. Barakallahu fikum. Sahur. Masih panjang azan dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Moga barakallahu fikum wal muadzin ya'tin. Tayyib barakallahu fikum, kita lanjutkan. Di antara hal yang harus kita perhatikan bagi di saat kita hendak sahur adalah barakallahu fikum makanan yang kita makan untuk sahur. Upayakanlah makanan yang kita makan untuk sahur adalah makanan pilihan, bukan makanan apa adanya. Dikarenakan makanan yang akan kita makan itu sebagai asupan untuk tubuh kita, sebagai bekal untuk tubuh kita menjalani puasa satu hari penuh. Kalau bisa barakallahu adalah makanan yang betul-betul membantu tubuh kita untuk menjalani puasa. Jadi adapun kalau berbuka itu adalah makanan yang barakallahu fikum sifatnya untuk menutup rasa lapar kita. Mengembalikan tenaga kita. Kalau kita sahur memilih makan yang kita akan gunakan untuk apa? Sebagai bekal menjalani puasa satu hari penuh. Hampir 13 jam. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai apa? Hanya sebatas ya makan ala kadarnya, bikin jam 8 sudah apa? Kelaparan. Sahur ya masalah sahur, tapi jam 8 sudah apa? Lapar. Kenapa? Karena salah mikir makanan. Karena barakallahu fikum malas untuk sahur, salah kadarnya lah, Indomie atau yang semisalnya cukup barakallahu fikum. Ternyata jam 9 sudah enggak bisa kerja. Jam 10 sudah apa? Kelaparan. Ini salah. Memang dia sahur, tapi dia tidak mendapatkan maksud dari sahur. Sahur itu fungsinya adalah apa? Dia bersiap. Bersiap diri untuk apa? Menjalani puasa dengan makan. Diakhirkan. Kenapa diakhirkan makan sahurnya? Supaya apa? Tidak terlalu lama. Kalau makan sahurnya jam 12, nanti ketemu makanan lagi kapan? Jam 6 sore. Kan lama banget. Berapa jam? 18 jam. Tapi kalau makan sahurnya jam 4 15 menit misal barakallahu fikum, kan cuma 13 jam misal. Tujuannya tuh di situ. Tujuannya di situ. Pilihlah makanan yang paling baik. Barakallahu fikum. Kalau bisa sedikit tetapi apa? Bagus untuk tubuh. Kalau bisa sedikit tetapi bagus untuk tubuh. Barakallahu fikum. Kemudian setelah kita sahur, kita sholat subuh dan kita menjalani puasa satu hari penuh. Dalam perjalanan puasa ini barakallahu fikum, sebisa mungkin kita memperbanyak ibadah. Selain kita memperbanyak puasa, misalnya kita memperbanyak ibadah di malam hari, kita ketika berpuasa memperbanyak apa? Ibadah. Rasulullah SAW mengatakan, man qa man soma ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, nah di sini barakallahu fikum, imanan wahtisaban, karena iman dia dan rasa harap pahala, rasa harap dia terhadap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Di saat berpuasa barakallahu fikum, perbanyak ibadah. Apa itu zikir, tilawatul Quran dan yang lainnya barakallahu fikum. Jangan justru kita perbanyak apa? Tidur. Kita perbanyak ibadah. Kegiatan aktivitas hari-hari kita, kita jalankan seperti biasa. Dari bekerja, mencari ma'isyah dan semisalnya. Barakallahu fikum. Namun jangan lupa kita memperbanyak ibadah. Secara khusus barakallahu fikum bagi kaum wanita di saat bulan Ramadan, hendaknya memperhatikan amalan-amalan yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain masak dan menyiapkan buka puasa bagi keluarga. Barakallahu fikum. Kalau seandainya ada seorang wanita tersibukkan hanya dengan dapur saja ketika bulan Ramadan, maka rugi dia. Menjelang sahur sudah bangun untuk ngurusi makanan. Setelah selesai dia mengurusi rumah. Barakallahu fikum. Untuk barakallahu membersihkan, mencuci piring dan segala macamnya. Pagi belanja, datang tukang sayur. Dia sudah merencanakan ini itu dan segala macam, capek istirahat. Kemudian menjelang zuhur dia sudah mulai menata-nata, meracik-racik dan segala macamnya sampai asar sudah apa? Meracik. Sore barakallahu fikum dia sudah beristirahat. Menjelang maghrib ketemu makanan lagi. Barakallahu fikum. Ya, masya Allah luar biasa. Itu sebuah ibadah yang luar biasa. Namun barakallahu fikum, jangan kita kondisikan istri kita untuk itu saja. Ingatkan mereka masalah baca Al-Quran. Ingatkan mereka masalah ibadah-ibadah yang lain. Ramadan syahrul Quran. Ramadan syahrul Quran. Dan yang lainnya dari perkara ibadah. Tolong kondisikan muslimat dalam masalah-masalah ini. Dalam sholat tarawihnya juga tolong kondisikan. Jangan sampai barakallahu fikum kita semangat sholat tarawih satu bulan full gak tertinggal. Ternyata istri kita tidak pernah sholat tarawih dengan apa? Full misal. Karena tersibukan, karena mereka capek dengan urusan dapur dan keluarga. Kita sebagai para suami jangan apa? Egois. Pokoknya saya kerja, saya pulang taunya ada makan, sudah tak kasih uang, sudah tak kasih belanjaan. Pokoknya saya taunya itu. Tidak barakallahu fikum. Bantu keluarga kita. Bukankah kita ingin masuk keluarga bersama? Bersama mereka. Barakallahu fikum. Perkara dari perkara sahur, perkara dari perkara ibadah puasa banyak sekali. Pembatal-pembatal puasa tolong kita perhatikan. Perkara yang haram tolong kita perhatikan. Perkara yang halal begitu juga demikian. Perkara yang mustahab jangan sampai kita tinggalkan. Perkara yang makruh semaksimal mungkin untuk kita apa? Tinggalkan. Perjalanan puasa masuk sampai apa? Berbuka. Waktu berbuka sama kondisi seperti apa? Waktu sahur tadi. Patokannya adalah apa? Ghurubi syams, tenggelamnya matahari. Ketika sudah tenggelam sudah barakallahu, itu waktu untuk berbuka puasa. Itu waktu untuk berbuka puasa. Sesekali barakallahu fikum antum sama keluarga duduk di pantai nunggu tenggelamnya apa? Matahari sambil bawa apa? Buka puasa, masya Allah. Nginget dulu pas muda. Gitu. Iya pas pengantin baru kan senangnya apa? Jalan. Pas anaknya sudah 5, boro-boro diajak jalan. Barakallahu fikum. Istirahat sore nunggu apa? Buka puasa di tempat yang sepi. Tenggelam matahari. Berbuka barakallahu fikum. Berbuka. Tapi barakallahu fikum. Adapun di sana masalah buka puasa, banyak sekali hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama dari masalah makanan, yang pertama waktu, kedua makanan, yang ketiga barakallahu fikum adalah doa. Waktu jelas tadi, ba'da ghurubi syams, setelah tenggelamnya matahari, walaupun belum ada yang azan, tenggelamnya matahari, kita sudah diperbolehkan untuk apa? Berbuka puasa. Tapi barakallahu fikum, itu waktunya. Adapun orang yang ragu sudah tenggelam matahari atau belum, maka tidak boleh untuk makan. Kenapa? Al-aslu baqa'un nahar, karena hukum asalnya masih apa? Siang. Dalam kaidah barakallahu fikum tentang masalah keraguan. Asyak la yazulu bil yakin, al yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin, al aslu baqa'u makan ala makan wal yakin la yazulu bisyak. Hukum asal itu sesuatu itu pada sesuatunya, artinya hukum asal itu seperti itu. Dan yang namanya keyakinan tidak akan hilang, tidak akan gugur dengan keraguan. Sudah atau belum hukum asalnya? Belum. Sudah atau belum, sudah batal atau belum batal hukum asalnya? Belum batal. Sudah wudu atau belum wudu hukum asalnya? Belum wudu. Sudah buka atau sudah tenggelam atau belum tenggelam hukum asalnya? Masih siang. Sudah subuh atau belum subuh hukum asalnya? Masih malam. Itu namanya al-aslu baqa'u makana ala makal. Kalau ragu sudah terbit fajar sidik atau belum, maka hukum asalnya belum. Tapi kalau ragu sudah tenggelam matahari atau belum, hukum asalnya apa? Belum, masih siang hukum asalnya. Kalau karena dia ragu. Barakallahu fikum. Tetapi kalau sudah yakin sudah tenggelam, maka boleh bagi kita untuk berbuka. Apa doa yang harus kita baca barakallahu fikum? Di sana banyak periwayatan tentang doa-doa untuk iftar ketika berbuka puasa. Namun barakallahu fikum, ja'at adiyatun ala Nabi alaihi salatu wasalam wa lam yasih minha syai'un. Telah datang hadis-hadis yang menyebutkan doa dari Nabi alaihi salatu wasalam ketika berbuka puasa, namun tidak ada satupun hadis yang sahih yang datang dari Rasul tentang doa ketika berbuka puasa. Salah satu contohnya adalah Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, namun di dalam riwayat hadis tersebut, di dalam sanad hadis tersebut, ada seorang yang matruk. Kalau dia ngeriwayatkan hadis itu enggak dipakai orangnya. Ditinggalkan, enggak diambil. Kemudian barakallahu fikum, ada hadis yang datang dari sahabat Ibnu Umar marfu. Marfu sampai sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam datang dari sahabat Ibnu Umar. Dzahabadz dhama'u wabtalatil uruku watabatil ajru insya Allah. Barakallahu fikum, walakinnahu dhaifun aidan. Namun hadis ini juga hadis yang dhaif. Di dalam sanadnya ada Marwan bin Salim. Barakallahu fikum, wa huwa majhul hal. Orangnya tidak diketahui keadaannya. Sebenarnya orang ini jujur atau tidak, fikah atau tidak. Barakallahu fikum. Ini doa, ini disebutkan dua hadis tentang doa yang paling masyhur, yang paling banyak diamalkan. Namun di sana barakallahu fikum, seorang muslim innal saimi inda fitrihi da'watun la turad. Ada hadis yang menyebutkan bahwa orang yang berpuasa barakallahu fikum di saat berbuka, maka itu adalah waktu yang doa tersebut la turad, tidak ditolak. Tidak ditolak. Barakallahu fikum. Ini juga hadis yang dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, didhaifkan pula oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala. Namun yang semakna dengan hadis tersebut ada yang sahih. Intinya barakallahu fikum, tidak dikhususkan dengan doa tadi. Dzahabadz dhama'u wabtalatil uruqu wa tsabatil ajru, ataupun barakallahu fikum doa yang satunya, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu, barakallahu fikum, juga tidak sahih hadisnya. Terus apa yang kita baca? Yang kita baca barakallahu fikum, yang pertama adalah doa ketika kita hendak makan. Apa itu? Bismillah. Setelah itu da'watun la turad, doa yang tidak ditolak oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita mau berdoa apa silahkan. Dan kita setelah itu makan. Makan dengan memilih makanan. Barakallahu fikum, yang paling masyhur hadis-hadis yang menyebutkan makanan untuk berbuka puasa adalah apa? Kurma. Sama juga barakallahu fikum, hadis yang berbicara masalah keutamaan berbuka dengan kurma banyak diperselisihkan kedudukan sanadnya, derajat hadisnya. Salah satunya barakallahu fikum adalah hadis yang datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Wadi'i rahimahullahu taala, yaitu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yuftiru qabla ayusalliya ala rutabat. Adalah Rasulullah sallallahu wasallam, beliau berbuka sebelum beliau salat dengan beberapa rutab. Rutab itu apa? Kurma yang matang tetapi apa? Masih kayak semacam matang pohon. Barakallahu fikum, peraman. Bukan kurma yang ada di tempat kita. Kalau kurma yang di tempat kita itu apa mereknya? Golden ataupun apa, barakallahu fikum, itu sudah pada kalimat apa? At-tamr. Bukan apa? Rutab. Barakallahu fikum. Hadis yang senada dengan hadis ini. Hadis yang senada dengan hadis ini, barakallahu fikum, hadis ini dihasankan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala. Namun sebagian para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif, wallahu a'lam. Bisawab. Di sana ada hadis pula barakallahu fikum yang semakna dengan hadis-hadis tadi. Intinya kembali kepada titik permasalahan bahwa kita diperbolehkan untuk berbuka dengan apapun yang paling mudah untuk lambung kita langsung mencernanya. Dikatakan dengan rutab karena itu manis, lembut dan apa? Mudah untuk kita memakannya. Kalau tidak ada dengan apa? Air. Fa innahu tahur. Idza afara ahadukum falyaftir 'ala tamrin fa in lam yajid falyaftir 'ala ma'in fa innahu tahur. Bila mana barakallahu fikum salah satu di antara kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma, dan bila tidak maka berbukalah dengan air, karena air tersebut adalah tahur, membersihkan. Hadis ini barakallahu fikum ditaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Hadis ini ditaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, sehingga ringkasnya adalah hendaknya kita berbuka dengan apa yang paling mudah bagi kita untuk kita berbuka dengannya. Yang penting perhatikan kesehatan kita, lambung kita, pilih makanan yang terbaik. Kalau ternyata dokter barakallahu fikum menyarankan jangan berbuka dengan A, B, C, jangan. Mereka ahli hibroh, mereka orang yang punya pengetahuan dalam masalah seperti itu. Misal yang paling sering diingatkan ketika seorang hendak berpuasa, jangan berbuka mengawali buka puasa dengan minuman yang apa? Bersoda misal. Itu sering apa deh diingatkan, walaupun murah 10.000 dapat 3 Coca-Cola misal atau semisalnya, kita upayakan dengan yang lain terlebih dahulu. Wallahu a'lam bissawab. Itu barakallahu fikum beberapa hal sebagai ringkasan dari pembahasan kita tentang persiapan bulan Ramadan. Yang paling banyak pembahasan adalah perjalanan satu hari menjalani puasa di siang hari bulan Ramadan. Pelajarilah barakallahu fikum dari pembatal-pembatal puasa, dari hal-hal yang mustahab untuk dilakukan ketika berpuasa. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam kondisi beriman, bertakwa dan memiliki kemampuan untuk berpuasa. Naktafi bihadzal qadar, kita cuma sampai di sini. Mohon maaf bila mana ada tutur kata salah ataupun kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.